Coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda lagi santai di kantor, atau mungkin lagi ngopi di sore hari sambil ngecek laporan rutin. Waktu yang paling enak buat santai ya. Iya benar, lagi tenang-tenangnya. Tiba-tiba semuanya kacau balau. Sistem utama perusahaan Anda tiba-tiba down. Layar monitor penuh sama notifikasi error yang warnanya merah menyala. Dan biasanya di momen itu handphone mulai bunyi terus-terusan. Nah, itu dia. Pelanggan mulai komplain bertubi-tubi di media sosial. Jantung Anda berdebar, satu tim panik berlarian nyari tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Dan yang paling parah, nggak ada satupun yang tahu pasti harus mulai dari mana buat benerin kekacauan itu. Blank aja gitu ya semua orang. Benar-benar blank. Kita semua, entah Anda yang dengerin ini kerja di dunia teknologi, atau operasional bisnis, atau bahkan di level manajemen, pasti pernah ngerasain momen horor kayak gitu kan? Pasti. Dan biasanya insting pertama manusia pas ngadepin kepanikan kolektif yang dadakan gitu, insting kita tuh nyari jalan pintas buat matiin apinya. Atau yang lebih disayangkan lagi, insting kita otomatis nyari siapa nih yang bisa disalahin atas kebakaran ini. Wah, itu penyakit umum banget. Nah, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal kupas tuntas soal fenomena itu. Kita udah ngumpulin setumpuk catatan, panduan lapangan, dan riset yang menurut saya sangat mendalam tentang incident management atau manajemen insiden. Dan ada satu konsep provokatif juga yang bakal kita bahas. Betul, konsep yang namanya blameless postmortem. Jadi misi diskusi kita kali ini tuh lumayan simple. Kita mau mengubah cara Anda melihat sebuah kegagalan. Karena ternyata insiden itu bukan kiamat buat karir atau perusahaan Anda. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kegagalan sistem itu adalah feedback loop atau umpan balik paling jujur yang bisa dikasih sama sistem Anda tentang kondisinya saat ini. Kita bakal lihat gimana tim-tim elit di dunia teknologi nggak cuma sekedar bertahan dari krisis, tapi mereka pakai kegagalan itu sebagai batu loncatan yang sistematis buat jadi jauh lebih tangguh. Yang bikin saya antusias banget sama tumpukan materi kita hari ini adalah, kalau kita perhatiin lebih jauh ya, ini sama sekali bukan sekedar buku panduan teknis loh. Bukan cuma soal IT ya berarti? Sama sekali bukan. Ini bukan cuma tentang cara merestart server jaringan atau gimana nulis baris kode yang benar. Kalau kita tarik mundur perspektif kita ke gambaran yang lebih besar, ini tuh filosofi kepemimpinan tingkat tinggi. Menarik. Filosofi kepemimpinan gimana tuh maksudnya? Ini soal budaya kerja. Tentang gimana psikologi manusia bereaksi di bawah tekanan ekstrim dan seberapa dewasa sebuah organisasi itu. Cara sebuah perusahaan atau tim kecil nanganin krisis pas server mereka mati, nah, itu sebenarnya cerminan paling akurat dari seberapa sehat budaya internal mereka sehari-hari. Saya setuju banget. Jadi mari kita langsung bawa ini ke realita di lapangan aja. Dari catatan yang kita kumpulin ini, ada 3 skenario krisis yang digambarin dengan sangat detail. Saya yakin Anda yang dengerin ini bakal ngerasa situasi-situasi ini familiar banget. Coba kita bedah satu-satu. Oke, skenario pertama, mari kita sebut ini ledakan tiba-tiba. Kejadiannya 3:30 sore, siang bolong, pas bisnis lagi sibuk-sibuknya. Tiba-tiba payment gateway atau sistem pembayaran gagal total. Separuh transaksi hari itu menguap gitu aja. Wah, itu sih mimpi buruk Departemen Keuangan. Banget. Pelanggan mulai marah-marah di Twitter, di Instagram. Tim teknis panik luar biasa. Dan tahu nggak apa bagian terburuk dari skenario ini? Bahwa secara teknis nggak ada satupun orang yang nyentuh sistemnya hari itu. Tepat banget. Nggak ada satupun insinyur yang lakuin perubahan kode atau ngedeploy fitur baru atau ngelakuin update sistem hari itu. Semuanya kerasa jalan normal aja, terus tiba-tiba duar meledak. Jadi mereka buang waktu cuma buat kebingungan ya? Iya, mereka buang waktu 1 jam penuh, yang mana kalau di skala bisnis besar itu harganya bisa ratusan juta rupiah, menguap cuma buat saling tatap dan nanya, kok bisa rusak sendiri ya? Itu bahaya banget emang kalau nggak ada visibilitas. Terus skenario keduanya apa? Skenario kedua ini judulnya Mimpi Buruk Dini Hari. 3 pagi, database utama mati. Fitur failover atau sistem cadangan otomatis sebenarnya udah dipasang nih, dan harganya mahal. Tapi coba tebak masalahnya di mana? Sistem cadangannya cuma ada di atas kertas, tapi nggak pernah dites beneran di lapangan, kan? 100% betul. Alhasil, tim on-call yang masih setengah sadar karena dibangunin jam 3 pagi, mereka harus ngeraba-raba ngelakuin konfigurasi ulang secara manual selama 45 menit. Bayangin, harus ngetik perintah kode krusial dengan mata masih lengket. Otak juga belum loading itu jam 3 pagi. Salah ketik dikit, kelar itu urusannya. Nah, yang terakhir, skenario ketiga, pembunuh senyap. Nggak ada alarm darurat yang bunyi, sistem kelihatan normal-normal aja dari dashboard utama. Tapi dalamnya bermasalah. Tapi karena memory leak. Buat Anda yang mungkin kurang familiar sama istilah teknis ini, bayangin memory leak ini kayak keran air di kamar mandi yang netesnya pelan-pelan banget. Anda nggak sadar ada masalah sampai akhirnya beberapa jam kemudian seisi rumah udah kebanjiran total. Nah, persis kayak gitu. Tim di cerita ini baru sadar aplikasinya mati setelah pelanggan ngamuk dan ngehubungin customer service. Udah telat 3 jam. Tiga skenario tadi itu representasi murni dari mimpi buruk operasional klasik. Dan dari cerita-cerita itu, riset yang kita pegang ini ngajak kita ke sebuah pencerahan yang fundamental banget. Sebelum kita bisa mademin api, kita tuh harus mendefinisikan dulu apa itu apinya. Maksudnya batasan masalahnya gitu ya? Iya, kita harus bikin garis batas yang sangat tegas. Apa sebenarnya bedanya bug dan insiden? Bentar, emang itu dua hal yang beda. Bukannya bug itu yang nyebabin terjadinya insiden? Secara sebab akibat emang seringnya begitu. Tapi secara definisi operasional pas lagi krisis, keduanya itu sangat berbeda. Bug adalah cacat yang ada di dalam baris kode Anda. Itu murni kesalahan logika teknis. Oke, cacat kode. Terus kalau insiden? Sebuah bug itu baru akan berubah statusnya jadi insiden ketika pengguna akhir aplikasi Anda atau operasional bisnis itu sendiri mulai ngerasain dampaknya. Ini pembedaan yang sangat krusial. Biar saya kasih contoh praktis ya. Boleh, biar lebih kebayang. Bayangin penggunaan CPU di server Anda tiba-tiba melonjak kerjanya sampai nyentuh 100%. Secara teknis, itu anomali yang buruk kan? Wah, buruk banget. Biasanya udah siap-siap meledak itu server. Betul. Tapi kalau sistem Anda dirancang punya mekanisme yang bisa bagi beban ke server lain dengan mulus, dan pengguna yang lagi belanja di aplikasi Anda sama sekali nggak ngerasain sistemnya melambat sedetik pun, berarti itu bukan insiden. Oh, wow. Jadi walaupun servernya teriak 100%, selama user aman, itu bukan insiden. Persis. Itu cuma masalah teknis yang harus diperbaiki tim engineering di belakang layar dengan tenang. Insiden itu selalu berkaitan dengan dampak bisnis atau rasa sakit yang dialami secara langsung sama pengguna. Masuk akal sih. Jadi kalau nggak ada pelanggan yang dirugikan atau operasional yang terhenti, kita nggak perlu pencet tombol sirine darurat dan ngebangunin orang jam 3 pagi ya. Betul, nggak perlu bikin panik satu kantor. Nah, beranjak dari pemahaman itu, ada satu fakta fundamental yang ditekankan berulang kali di sumber kita ini. Dan rasanya ini bakal jadi pil pahit buat banyak manajer. Fakta bahwa kegagalan itu pasti terjadi. Iya, kegagalan dalam sebuah sistem yang kompleks itu adalah sebuah keniscayaan. Suka atau enggak, hukum alamnya emang begitu. Komponen perangkat keras fisik pasti suatu saat akan aus. Kabel jaringan internet di bawah laut bisa aja putus digigit hiu atau kena jangkar kapal. Provider internet tiba-tiba mati juga sering kan? Dan yang paling pasti, manusia yang ngelola sistem itu akan bikin kesalahan. Sehebat apapun teknologi kita nggak akan pernah bisa bikin sistem yang 100% sempurna dan anti gagal karena kompleksitasnya terlalu tinggi. Nah, pertanyaannya, kalau kegagalan itu pasti dan nggak bisa dihindari sepenuhnya, terus apa dong yang sebenarnya masih ada di dalam kendali kita? Nah, ini, menurut kerangka kerja yang kita bedah, kita cuma bisa ngontrol 3 metrik utama. Pertama, kecepatan kita nyadari kalau ada sesuatu yang salah. Ini biasa disebut time to detection atau TTD. Mematikan apinya, alias menormalkan kembali layanan tersebut buat pengguna. Ini disebut time to mitigation, TTM. Dan yang ketiga, nah ini yang menurut saya paling sering dilewatin sama perusahaan konvensional. Kualitas pembelajarannya. Betul banget. Kualitas pembelajaran kita setelah krisis itu berlalu. Seberapa sistematis kita membedah masalahnya biar bisa mencegah hal yang sama persis terulang lagi di bulan depan. Kecepatan nyadari, kecepatan memperbaiki, dan kualitas belajar. Kedengarannya simpel banget ya diucapkan pas kita lagi minum kopi gini. Nah itu dia. Praktiknya, pas server mati total jam 3 sore, triliunan rupiah uang macet, dan atasan tertinggi di kantor udah teriak-teriak nanya kapan sistem nyala, otak manusia seolah berhenti bekerja kan? Manusiawi banget itu. Kenapa sih orang-orang pintar, insinyur-insinyur senior dengan gaji mahal, bisa tiba-tiba jadi kayak orang kebingungan dan bertindak nggak rasional pas krisis melanda? Karena kita berhadapan sama biologi manusia. Saat krisis besar melanda, otak kita tiba-tiba dibanjiri oleh ambiguitas dan beban pemikiran yang kelewat batas, atau cognitive load. Informasinya terlalu banyak yang masuk ya? Informasinya datang bertubi-tubi dan seringkali saling bertentangan. Si A di grup chat bilang jaringannya yang mati, si B teriak database-nya yang penuh, sementara dashboard penuh sama ratusan notifikasi merah. Jadi pusing sendiri milih mana yang benar? Nah, saat itu amigdala di otak kita otomatis ambil alih. Dia memicu insting fight or flight, lawan atau lari. Logika rasional tertutup sama kepanikan. Makanya, kita butuh struktur buatan buat nge-bypass kepanikan natural manusia ini. Disinilah materi kita masuk ke bagian kedua ya. Panduan ini nawarin solusi yang udah teruji, yaitu mengadopsi Incident Command System atau ICS. Dan ini sama sekali bukan konsep baru loh. Sistem komando ini awalnya dikembangin buat petugas pemadam kebakaran hutan, militer, dan dunia aviasi. Berarti ini konsepnya mirip-mirip kayak ruang kendali misi ruang angkasanya NASA gitu ya. Waktu krisis terjadi, kita membuang hierarki jabatan normal di kantor. Persis sekali. Nggak peduli Anda itu vice president atau staff junior, pas krisis kita beralih pakai peran-peran spesifik khusus krisis. Jabatan keseharian Anda harus ditanggalkan sebelum masuk ke ruangan krisis ini. Keren juga. Terus peran pertamanya apa nih di ICS ini? Peran paling sentral itu Incident Commander atau IC. Ini adalah komandan tunggalnya. Keputusan dia di saat krisis bersifat mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi ada satu aturan ketat soal IC ini yang sering bikin orang teknis protes keras pas pertama kali dengar. Saya juga pas baca bagian ini jujur sempat mikir keras. Aturan bahwa IC nggak boleh ikut campur ngetik kode ya? Iya. Panduan kita nyebutin dengan tegas kalau sang komandan insiden ini dilarang keras ikut campur ngetik kode atau ngelakuin debugging. Sebentar, logikanya gini, kalau dia orang yang paling berkuasa mimpin penyelesaian masalah di ruangan itu, dan kemungkinan besar dia adalah insinyur paling senior, yang paling ngerti sistemnya, kenapa dia dilarang nyentuh keyboard? Bukannya lebih cepat kalau dia yang langsung benerin? Insting alamiah kita pasti maunya begitu kan? Kayak, aduh kelamaan, saya tahu persis masalahnya, minggir semua biar saya ngetik. Tapi ternyata itu jebakan maut. Jebakan gimana? Gini, saat seorang komandan mulai memfokuskan matanya ke barisan kode di layar monitor, visinya otomatis menyempit. Fokusnya jadi mikro banget. Oh, dia jadi nggak lihat sekeliling ya? Betul. Saat itu terjadi, dia kehilangan gambaran besar. Padahal tugas seorang incident commander itu murni untuk mempertahankan perspektif helikopter. Dia harus lihat ke seluruh anggota tim, ngalokasiin beban kerja, dan bikin keputusan berisiko tinggi di tengah informasi yang serba nggak pasti. Berarti dia yang harus mikirin plan B dan plan C-nya dong? Betul. Dia harus terus nanya ke dirinya sendiri, apa rencana utama kita? Kalau 5 menit lagi cara ini gagal, kita harus pindah ke server mana? Kalau dia sibuk ngoding, siapa yang atur lalu lintas komunikasinya? Nggak ada. Kekacauan bakal makin membesar tanpa arah. Wow, jadi mimpin manajemen krisis itu bukan tentang siapa yang paling pintar secara teknis? Sama sekali bukan. Ini tentang siapa yang paling bisa mempertahankan ketenangan rasional dan ngatur ritme kerja tim di bawah tekanan yang brutal. Terus kalau komandannya cuma ngawasin dan ngatur strategi, yang turun tangan benerin sistemnya siapa? Itu domainnya operations lead. Mereka inilah yang benar-benar terjun ke lapangan, berenang di dalam kerumitan kode, dan mengeksekusi perbaikan teknisnya. Mereka diizinkan fokus 100% pada masalah teknis tanpa perlu pusing mikirin hal lain. Oke, jadi bebannya dibagi ya. IC mikirin strategi, ops lead mikirin eksekusi. Ada peran lain lagi nggak? Ada. Kita butuh peran ketiga, yaitu communications lead. Orang ini tugasnya jadi tameng buat tim. Dia yang ngelola seluruh arus informasi keluar masuk ruangan krisis, dan ada satu peran lagi yang sering banget dianggap remeh tapi krusial luar biasa. Namanya scribe atau si pencatat. Sebentar, pencatat? Cuma nyatat doang gitu? Kenapa kita harus ngorbanin satu tenaga kerja spesifik di tengah krisis yang genting cuma buat nyatat? Ingat apa yang kita bahas tentang kepanikan tadi. Otak manusia jadi nggak rasional. Betul. Dan memori manusia pas lagi panik itu terdistorsi. Sangat nggak bisa diandalkan. Tugas scribe ini merekam seluruh riwayat kejadian secara objektif dan real time. Jam berapa tepatnya insiden disadari? Siapa yang ngelaporin? jam berapa keputusan A dieksekusi. Oh, dibikin timeline yang super akurat gitu ya? Persis. Catatan historis atau garis waktu ini nanti bakal jadi tambang emas pas krisis udah selesai dan kita mau melakuin evaluasi. Tanpa scribe, sesi evaluasi nanti cuma akan jadi ajang nebak-nebak dan ngandalin ingatan yang udah terlanjur bias. Masuk akal banget. Dan untuk mastiin struktur operasional komando ini jalan mulus, riset ini nekanin satu aturan emas yang disebut no heroics. Nggak boleh ada pahlawan kesiangan. Ini sering banget kejadian nih di lapangan. Coba Anda bayangin situasi ini. Di tengah krisis yang kacau balau, ada satu insinyur yang lagi duduk di mejanya, terus tiba-tiba dia ngerasa dapat wangsit nemuin solusi jitu. Terus dia langsung eksekusi sendiri. Nah itu, tanpa koordinasi atau lapor ke komandan, dia diam-diam masuk ke server dan ngubah pengaturan. Niatnya sih baik, pengen jadi pahlawan yang ngelametin perusahaan hari itu. Tapi ternyata di detik yang sama, tim lain lagi nyoba metode pemulihan yang berbeda. Wah, tabrakan dong sistemnya. Bener, dua tindakan ini bertabrakan di dalam server dan malah bikin sistemnya hancur makin parah. Makanya panduan ini ketat banget, semua langkah harus dikoordinasiin dan harus pakai satu single source of truth. Harus ada satu channel komunikasi aja. Betul, satu ruang komunikasi chat atau video call khusus. Nggak boleh ada diskusi teknis yang berserakan di grup WhatsApp kantor yang nggak relevan. Semuanya harus terpusat. Dan ngomong-ngomong soal komunikasi, disinilah manajemen krisis yang sesungguhnya diuji. Ada jurang pemisah yang lebar banget antara cara Anda berkomunikasi sama sesama tim engineering dan cara Anda ngasih laporan progres ke manajemen bisnis atau pelanggan di luar. Oh, bahasa teknis versus bahasa manusia ya? Ini kesalahan fatal yang paling sering kejadian, kan? Kasih contoh dong prakteknya gimana sih? Bayangin posisi Anda sebagai communications lead. Terus tiba-tiba vice president dari divisi bisnis nelpon sambil panik, teriak-teriak, sistem kita kenapa mati? Berapa kerugian kita menit ini? Panik banget pasti itu nerima teleponnya. Seringkali orang teknis akan ngejawab jujur tapi pakai bahasa alien. Mereka bilang, opa, ini karena connection pool di sistem database kita udah nyentuh limit maksimal, jadi queue message brokernya macet dan bikin timeout di semua endpoint. Haha, VP-nya dijamin cuma bengong, makin marah karena nggak ngerti satu kata pun. Malah bikin mereka mikir tim teknisnya nggak becus kerja. Betul banget. Manajemen bisnis atau pelanggan yang lagi kesel, itu nggak butuh kuliah IT dadakan. Mereka nggak peduli soal antrian server atau kuota database. Berkomunikasi sama pihak non-teknis, itu harus disaring jadi tiga elemen krusial aja. Apa aja tuh tiga elemennya? Seberapa parah dampaknya? Apa yang lagi kita lakuin sekarang? Dan kapan perkiraan masalahnya selesai? Udah, itu aja. Jadi ngomongnya gimana yang benar? Cukup bilang gini, Pak. Layanan transaksi kita terputus. Dampaknya 30% pelanggan nggak bisa ngelakuin pembayaran. Tim kita sekarang lagi muter ulang jaringan ke server cadangan. Dan estimasi kami layanan bakal kembali pulih bertahap dalam 30 menit. Wah, itu beda banget auranya. Kalimatnya jelas, padat, bisa dipahamin semua orang, dan yang paling penting, kalimat itu mengisolasi kepanikan. Kuncinya di situ, mengisolasi kepanikan. Tim teknis jadi bisa tenang ngulik kode, karena mereka tahu manajemen udah ditenangin pakai estimasi waktu yang jelas, tanpa disuapi detail ruwet yang nggak mereka butuhin. Betul. Biarkan tim teknis bekerja di ruang isolasi mereka. Oke, mari kita asumsikan sekarang apinya udah padam, server kembali hijau, transaksi pelanggan masuk lagi, keringat dingin udah dihapus dari jidat. Nah, disinilah biasanya drama opera sabun korporat baru dimulai. Sesi cari kambing hitam ya? Betul, kita masuk ke bagian ketiga dari diskusi tipe A, mitos human error dan budaya tanpa menyalahkan alias blameless culture. Secara logis, pas krisis reda, perusahaan pasti bikin pertemuan buat nyari akar masalahnya atau root cause analysis. Tapi di titik inilah banyak organisasi tergelincir jauh. Sayang banget, padahal momen ini penting. Ngebaca riset ini benar-benar bikin sadar. Menyimpulkan bahwa sebuah sistem lumpuh karena kesalahan manusia atau human error itu bukan akhir dari investigasi. Itu titik buta terbesar dalam manajemen modern. Kalau investigasi Anda berhenti cuma dengan kesimpulan, oh ini gara-gara insinyur Budi salah ketik skrip, maka perusahaan Anda baru aja membuang satu peluang paling berharga buat berkembang. Karena si Budi cuma gejala ya? Kesalahan Budi itu cuma gejala di permukaan. Sistem yang membiarkan kesalahan ketik seorang Budi bisa ngeruntuhin seluruh perusahaan, nah itulah akar masalah yang sebenarnya. Konsep ini dalam banget. Buat menggali jauh melampaui siapa yang salah, dokumen ini ngenalin sebuah metode tajam yang namanya 5 whys atau 5 kali rentetan pertanyaan mengapa. Ini metode yang simple tapi mematikan. Coba kita peragain aja langsung ya, biar lebih tergambar buat Anda yang lagi dengerin. Anggap Anda dan saya lagi meeting berdua, mengevaluasi insiden sistem semalam. Kasusnya, database transaksi utama perusahaan kita mati selama 1 jam. Saya bakal berperan jadi manajer yang menyelidiki Anda, boleh ya? Boleh banget, silahkan. Kita coba gali sampai ke akarnya. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa database kita semalam bisa mati? Karena jalur koneksinya kehabisan batas maksimal. Atau istilahnya connection pool kita penuh 100%, jadi sistem menolak permintaan baru yang masuk. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa antrian koneksinya bisa sampai penuh begitu? Karena rupanya ada satu query atau instruksi pencarian data yang berjalannya luar biasa lambat. Karena saking lambatnya, instruksi ini memblokir dan nahan ratusan antrian koneksi lain di belakangnya. Pertanyaan ketiga, mengapa instruksi pencarian data itu berjalannya sangat lambat? Setelah ditelusurin ke sistem, ternyata indeks di dalam database-nya terhapus setelah tim kita ngelakuin migrasi data kemarin sore. Sebentar, sebagai catatan buat Anda yang mendengarkan, indeks itu ibarat daftar isi di sebuah buku tebal ya. Kalau daftar isinya hilang, komputer Anda terpaksa ngebaca buku jutaan halaman itu selembar demi selembar, cuma buat nyari satu kata. Itu yang bikin sistem macet total. Oke, saya paham. Daftar isinya terhapus. Pertanyaan keempat, mengapa proses migrasi data yang kemarin itu bisa sampai ngehapus daftar isinya? Karena ternyata skrip atau kode pemindahan data tersebut belum pernah dites secara tuntas di lingkungan percobaan atau biasa kita sebut staging area sebelum dirilis resmi ke publik. Dan ini dia pertanyaan pamungkas kelima, mengapa kode sepenting itu nggak dites dengan benar di lingkungan percobaan? Karena kapasitas data di server staging percobaan kita, ukurannya emang sengaja dibatasin cuma 1% dari total data pelanggan sungguhan di operasional. Jadi, sewaktu kodenya dicoba di sana, semuanya kelihatan jalan kilat dan normal-normal ada. Bom waktunya baru meledak pas kode itu berhadapan sama data nyata yang jumlahnya ratusan juta di sistem publik. Boom, Anda lihat kan bedanya? Kita nemuin harta karun sesungguhnya di sini lewat 5 pertanyaan tadi. Kalau kita pakai metode investigasi jadul, kesimpulannya cuma bakal berhenti di insinyur Budi harus dihukum karena nulis kode jelek. Padahal kalau Budi dipecat hari ini, percayalah insinyur baru yang masuk minggu depan bakal ngelakuin kesalahan fatal yang sama persis. Kenapa? Karena akar masalah utamanya adalah infrastruktur staging kita yang gak merepresentasikan realita. Solusinya itu investasikan uang buat ngebesarin kapasitas server percobaan biar sesuai sama kondisi nyata, bukan malah nyari kambing hitam buat dipecat. Permainan peran tadi sangat mendemonstrasikan esensinya. Itulah denyut nadi utama dari blameless culture. Dalam sebuah budaya belajar yang sehat, pilihan kata yang dipakai itu sangat dijaga. Nggak ada tuh main tunjuk-tunjukkan ya? Nggak ada. Mereka nggak bakal teriak, orang ini yang bikin sistem kita hancur. Mereka bakal berdiskusi dan bilang, sistem kita gagal melindungi orang ini dari membuat kesalahan yang berdampak luas. Kalimatnya indah banget di atas kertas. Tapi jujur nih, prakteknya di lapangan kan susah. Apalagi kalau atasan atau manajemen level C lagi ditekan sama dewan direksi yang nuntut pertanggungjawaban. Pasti ada aja bos yang bawaannya gatel, pengen nunjuk hidung, bilang, pokoknya saya mau tahu siapa yang berani mencet tombol merah itu. Tekanan dari atas emang selalu gitu. Gimana caranya kita nerapin budaya blameless ini tanpa terlihat seolah-olah kita ini lagi nutupin inkompetensi rekan kerja atau malah terkesan menghindari tanggung jawab personal? Itu keraguan yang sangat umum dan wajar banget. Budaya tanpa kambing hitam itu bukan berarti kita ngebuang akuntabilitas. Insinyur yang salah ketik tetap harus bertanggung jawab merevisi kodenya. Bedanya, fokus energi perusahaan digeser. Dari yang awalnya menghukum perilaku individu, menjadi mendesain ulang alat dan proses. Oke, jadi fokusnya ke perbaikan sistem. Betul. Dan kenapa bos harus peduli soal ini? Karena ini berkaitan langsung sama satu konsep emas, yaitu keamanan psikologis. Keamanan psikologis? Ya. Kalau anggota tim Anda bekerja dengan ketakutan bahwa satu salah ketik aja bakal bikin mereka dipecat, apa respons psikologis mereka pas ngelihat kejanggalan? Pasti mereka bakal bungkam nutupin kesalahannya. Persis. Mereka bakal berusaha nutup-nutupin masalah kecil karena takut dituduh bersalah. Lama-lama, masalah kecil yang disembunyiin itu numpuk dan meledak jadi krisis raksasa yang udah nggak ketolong. Oh, bahaya laten ya. Sebaliknya, kalau ada keamanan psikologis, insinyur Anda bakal santai angkat tangan dan bilang, "Bos, saya baru ngeksekusi skrip dan kayaknya ada parameter yang aneh nih, mohon dicek bareng." Deteksi masalah jadi puluhan kali lebih cepat. Keamanan psikologis ini bukan program HRD yang menye-menye, ini tuh asuransi pencegahan risiko paling murah dan efektif yang bisa Anda terapin. Asuransi pencegahan risiko paling efektif. Saya bakal catat kalimat itu. Nah, beranjak dari pencarian akar masalah, kita masuk ke bagian keempat, anatomi pembelajaran dan mesin keandalan. Kita udah ngebedah masalah pakai five whys, kita sepakat nyingkirin ego buat nggak nyalahin orang, lalu sekarang apa? Materi ini ngegarisbawahi pentingnya ngerangkum semua temuan ini dalam sebuah dokumen resmi postmortem. Nah, disinilah catatan si scribe yang kita bahas di awal tadi. Bersinar terang, dokumen postmortem yang berkualitas itu dilarang keras ngandelin sisa ingatan naratif orang-orang yang udah kelelahan sehabis krisis. Harus berbasis bukti. Berarti harus pakai data keras ya? Wajib. Gunakan log mesin, tarik data historis dari dashboard, dan cantumin cap waktu atau timestamp yang sangat presisi buat nyusun kronologi dari detik ke detik. Tapi tunggu, catatan kita ngasih warning besar tentang satu fenomena lucu, tapi sebenarnya menyedihkan. Namanya Action Item Graveyard atau kuburan rencana perbaikan. Saya sampai ketawa pas baca ini, karena saya tahu ini beneran kejadian di banyak kantor. Penyakit korporat kronis ini. Kita sering banget bikin dokumen berhalaman-halaman, penuh rencana perbaikan pasca insiden, terus diubah jadi PDF cantik dikirim via email, lalu dibiarin terkubur dan ngumpulin debu digital di Google Drive, sampai insiden yang sama terulang lagi setahun kemudian. Gimana caranya biar postmortem kita nggak cuma jadi dokumen formalitas doang? Supaya nggak berakhir di kuburan digital itu, setiap action item atau janji perbaikan yang ditulis harus mematuhi kerangka SMART, spesifik, terukur, achievable atau realistis dicapai, relevan sama masalahnya, dan berbatas waktu. Dan ada satu lagi yang paling sakral dari semuanya. Apa tuh yang paling sakral? Setiap item mutlak harus nunjuk satu nama manusia sebagai penanggung jawab utamanya. Nggak boleh nama divisi atau nama tim ya? Sama sekali bukan. Kalau Anda nulis, tim back-end bertugas memperbesar kapasitas bulan depan, itu artinya Anda lagi ngebuang tugas tersebut ke udara kosong. Oh, karena nggak ada yang merasa itu tugas pribadinya dia? Betul. Di dalam tim itu, si A bakal mikir si B yang ngerjain, si B nyangka manajernya yang ngurusin, ujung-ujungnya nggak akan pernah selesai. Anda harus nulis spesifik, Budi berkewajiban merancang ulang server staging selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 15 jam 5 sore. Kejelasan adalah musuh utama dari kelambanan. Detail yang sangat esensial. Kejelasan adalah musuh dari kelambanan. Wah, mantap. Nah, bicara soal mastiin sistem yang tangguh, ada satu bagian di riset ini yang bikin saya ternganga dan bergumam. Ini perusahaan gila atau jenius sih? Konsep tentang game day dan chaos engineering atau rekayasa kekacauan. Netflix kan pionirnya ini. Iya benar, bayangin situasinya dini buat Anda yang dengerin, perusahaan Anda lagi beroperasi dengan tenang, transaksi ngalir mulus, lalu tim IT Anda dengan sengaja ngerusak server perusahaan Anda sendiri buat latihan. Riset kita nyebut nama raksasa streaming Netflix dan sistem mereka yang dinamain Chaos Monkey. Coba tolong jelasin logikanya deh, sengaja matiin server di sistem nyata yang lagi ditonton ratusan juta orang di seluruh dunia, bukankah itu definisi bunuh diri bisnis? Kedengarannya emang radikal banget ya, dan bikin jantungan ya. Tapi ini sesungguhnya puncak tertinggi dari kedewasaan rekayasa sistem. Insinyur Netflix itu sadar kalau mereka nyewa puluhan ribu server di cloud. Secara statistik, mesin perangkat keras itu pasti akan ada yang rusak secara acak. Nggak mungkin nggak. Mau semahal apapun pasti ada rusakannya ya? Betul. Pilihannya cuma dua. Duduk manis nunggu server itu meledak jam 3 pagi di hari libur dan bikin semua orang panik. Atau mereka bikin program iseng yang namanya Chaos Monkey ini. Program ini ditugasin berkeliling masuk ke dalam sistem mereka di jam kerja normal dan dengan sengaja memutus atau matiin server secara random. Iseng banget ya. Jadi mereka nantang nasib sendiri tiap hari. Terus apa dong manfaat jangka panjangnya dari filosofi ekstrem kayak gitu? Manfaatnya luar biasa. Karena Chaos Monkey ini selalu berkeliaran tiap hari neror server mereka, tim insinyur tuh dipaksa secara evolusioner buat ngedesain sistem yang teramat kebal. Mereka merancang software yang sangat cerdas, sehingga ketika satu server tiba-tiba diilangin sama si monyet ini, sistem otomatis ngegeser beban kerjanya ke server cadangan dalam hitungan milidetik. Jadi tanpa jeda sama sekali. tanpa jeda. Hasilnya, penonton yang lagi asyik maraton serial Netflix di rumah sama sekali nggak sadar layarnya berkedip. Filosofi di balik ini dalam banget. Anda harus ngelatih otot respons krisis tim Anda di siang hari yang terang benderang, saat semua orang udah minum kopi dan siap sedia di meja kerja. Kalau Anda nggak pernah mensimulasikan kiamat buatan di hari yang tenang, organisasi Anda cuma lagi nunggu waktu buat hancur lebur pas badai yang sesungguhnya menghantam. Gila, itu benar-benar perspektif yang ngubah cara berpikir kita ya. Ngebentuk kekebalan tim dengan nyuntikin vaksin insiden berulang kali. Tapi ya, untuk mencapai tingkatan dewa kayak Netflix tentu butuh proses panjang. Makanya catatan kita juga memperingatkan tentang anti-patterns atau jebakan-jebakan konyol yang sering menjerumuskan organisasi pas lagi nanganin krisis. Jebakan klasik yang masih aja sering diulangin. Kayak penyakit kelumpuhan analisis ketika terlalu banyak pengambil keputusan berdebat di ruang rapat. Atau cerita klasik yang paling sering saya denger nih. Seorang manajer tinggi yang dari awal krisis cuma diam ngawasin, tapi begitu tekanan dari klien makin memanas, tiba-tiba dia panik, masuk ke ruang teknis, dan mulai micromanage, nyuruh insinyur ngetik A dan ngetik B. Wah, itu sih jelas langsung nabrak sistem hierarki incident commander yang udah kita bahas tadi. Kepanikan vertikal semacam itu sangat destruktif buat tim teknis yang lagi fokus. Sangat mengganggu ya? Sangat. Dan ada satu lagi anti-pattern yang sering banget lewat dari radar. Kebiasaan mengabaikan near misses atau insiden hampir celaka. Hampir celaka gimana contohnya? Misalnya gini, penggunaan memori sempat naik nggak wajar ke angka 95%. Tapi terus turun lagi sendiri tanpa sistemnya kolaps. Biasanya tim teknis bakal narik napas lega dan bilang, wah syukur aman, nggak jadi mati. Terus mereka lanjut kerja biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Dianggap angin lalu aja ya, karena nggak jadi down. Nah itu masalahnya. Padahal near misses itu adalah peringatan gratis yang murah hati banget dari sistem Anda. Mengabaikan alarm kecil yang berdering hari ini, itu resep pasti buat memanen bencana yang jauh lebih destruktif minggu depan. Insiden yang hampir terjadi harus diinvestigasi dengan gairah dan kedalaman yang sama persis kayak krisis sungguhan. Oke, kita udah ngarungi lautan wawasan mulai dari server yang meledak sampai ke psikologi ketakutan manusia. Bagi Anda yang masih terus mendengarkan dari awal tadi, mari kita tarik satu kesimpulan besar dari semua eksplorasi ini. Tujuan akhir dari seluruh kerumitan manajemen insiden dan laporan pasca krisis ini sebenarnya untuk apa? Nah, ini intinya. Panduan ini secara eksplisit ngasih satu realita pahit tapi melegakan. Tujuannya bukan untuk mencapai keajaiban nol insiden. Dalam dunia modern yang dipenuhi variabel yang rumit banget, nol insiden itu cuma ilusi semata. Tujuan sejati yang harus dikejar adalah ngebangun sistem yang punya daya pantul luar biasa, sistem yang gagal tapi bisa pulih dengan cepat, dan yang terpenting membangun pasukan yang terus jadi lebih cerdas sehingga mereka nggak akan pernah terjerumus ke dalam lubang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ringkasan yang elegan banget. Kalau boleh saya nambahin intisarinya, ini tuh tentang ujian kedewasaan. Cara tim atau korporasi tempat Anda bekerja merespons sebuah pukulan telak bernama kegagalan, itu adalah metrik paling valid dari kedewasaan budaya mereka. Menarik, kedewasaan budaya ya? Betul. Sistem yang arsitekturnya brilian akan gagal secara anggun tanpa menghancurkan segalanya. Dan tim yang hebat akan merespon krisis tersebut bukan dengan saling nunjuk jari, melainkan beroperasi dengan pikiran yang dingin, ngandelin struktur yang jelas, dan ngejadiin rasa sakit dari krisis tersebut sebagai kurikulum terbaik untuk masa depan mereka. Bali lingkungan kerja Anda. Di bidang apapun Anda bekerja ya, ketika ada proyek ambisius yang kandas, atau peluncuran produk yang banyak celahnya, atau bahkan target bulanan yang jauh panggang dari api, coba perhatiin reaksi sekitarnya. Nah, apa yang secara refleks dilakuin sama orang-orang di kantor Anda? Apakah semua orang sibuk sembunyi sambil nyari siapa rekan yang bisa dijadiin tumbal biar kemarahan atasan tersalurkan? Atau apakah Anda semua duduk satu meja, nekan ego masing-masing, lalu membedah secara dingin celah mana dari sistem dan proses kerja Anda yang masih bocor? Silakan jawab pertanyaan itu dengan jujur di dalam hati. Karena jawaban sederhana itu bakal sangat akurat memprediksi apakah organisasi Anda bakal tetap relevan 5 tahun dari sekarang atau cuma tinggal sejarah. Berbicara soal masa depan yang lebih jauh nih, pemikiran-pemikiran tadi tuh memantik satu paradoks filosofis dari saya sebagai penutup buat Anda semua. Boleh, silakan. Sepanjang diskusi tadi, kita kan sangat berobsesi nyari cara ngerancang sistem yang mampu membendung dampak human error atau kesalahan manusia. Kita nyiptain birokrasi, otomatisasi yang canggih, lingkungan staging yang mahal. Dan sekarang kita mulai manfaatin kecepatan kecerdasan buatan atau AI buat nganalisis data postmortem secara otomatis. Iya, semuanya dibikin seotomatis mungkin biar manusia nggak banyak ikut campur. Nah, pertanyaannya, jika tujuan tertinggi dari rekayasa peradaban teknologi kita adalah menyingkirkan elemen manusia dari persamaan untuk mencapai tingkat keandalan yang absolut, apakah mungkin suatu hari kelak kecerdasan buatan yang kita ciptakan khusus untuk menjaga sistem ini akan melihat dan menyimpulkan sesuatu yang gelap? Sesuatu yang gelap kayak gimana tuh? Bahwa keberadaan pembuatnya, yaitu manusia itu sendiri, dengan segala emosi, kepanikan, dan keterbatasannya, manusia adalah kondisi laten atau bug paling mematikan yang mengancam stabilitas semesta jaringan tersebut. Itu adalah pertanyaan eksistensial yang rasanya tak terhindarkan seiring makin meluasnya kendali teknologi dalam hidup kita. Astaga, jadi kesimpulannya secara komputasi manusia adalah bug terbesar di sistem ini ya? Wah, ngebayangin kecerdasan buatan punya kesimpulan logis yang meminggirkan umat manusia, rasanya emang bikin merinding sih. Tapi harus diakui itu alur pikiran yang sangat-sangat logis berdasarkan semua kerangka keandalan yang kita bahas hari ini. Coba deh Anda renungkan imajinasi liar tersebut sambil mungkin meneguk sisa kopi Anda sore ini. Sangat membuka wawasan dan luar biasa berbobot ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani eksplorasi mendalam kita. Sampai bertemu lagi di sesi bedah materi berikutnya. Tetaplah kritis, tetap waspada, dan jangan pernah lelah untuk terus belajar.